الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد باب التؤدة في الأمور باب التؤدة في الأمور الإمام البخاري رحمه الله تعالى melanjutkan babnya beliau mengatakan التؤدة في الأمور التؤدة seorang bersikap tu'ada pada setiap perkara yang dia lakukan. At-tu'ada adalah al-ana. At-tu'ada ia al-ana wa adamu at-ta'ajjul. Tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru dalam melakukan sesuatu, tetapi dia banyak mempertimbangkan, memikirkan kejelekan dan kebaikan apa yang akan dia dapatkan di balik apa yang dia lakukan nanti. Itulah sikap al-anah, sikap tidak terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Sudah pernah dibahas dalam kitab ini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala pada bab-bab yang sebelumnya tentang sifat yaitu al-hilm. Al-ana adamut ta'ajjul, pelan-pelan, tidak terburu-buru, itulah yang disebut dengan al-hilm. Sudah dibahas pada bab tersebut bahwa semua keburukan, kejelekan akan didapat oleh seseorang melalui sikap terburu-burunya, melalui ketergesa-gesaannya. Tetapi kebaikan-kebaikan yang akan dia dapatkan tatkala dilakukan dengan tidak tergesa-gesa, dilakukan dengan al-hilm. Maka di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan bab ini at-tu'ada fil umur dalam rangka at-tanbih ala fadilatil hilm, dalam rangka mengulang kembali, memperingatkan tentang keutamaan sifat al-hilm. Wa huwa al-manba' alladhi yansha'u anhu al-umur at-tayyibah, yang mana al-hilm ini merupakan sumber utama dari segala macam kebaikan yang akan didapatkan oleh seseorang sebagaimana telah kita pahami bersama. Di sini dalam bab ini al-muallif yaitu al-Imam al-Bukhari rahimallahu taala akan menyebutkan sebuah kisah. Akan menyebutkan sebuah kisah dan tatkala kisah disebutkan maka merupakan sebuah perkara yang maklum bahwa dimaukan dari kisah-kisah adalah seseorang mengambil pelajaran, seseorang memperhatikan dan kemudian mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Tidak diambil sebagai sebagai pokok utama untuk seseorang bermanhaj atau melakukan sebuah ibadah, tetapi kisah-kisah biasa dibawakan agar seseorang mengambil pelajaran-pelajaran dari kisah tersebut. Adapun yang menjadi patokan utama adalah Alkitab wa Sunnah, tetapi dibawakannya sebuah kisah-kisah biasanya oleh para ulama dan juga para salaf agar kemudian diambil ibrah di balik kisah tersebut. Oleh karena itu Imam Al-Bukhari akan membawakan bab yang sama setelah membawakan kisah ini. Jadi di awal beliau akan menyebutkan tentang at-tu'adah fil umur dengan membawakan kisah yang mana diharapkan seseorang mengambil ibrah, pelajaran dari kisah tersebut. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari akan mengulang judul bab yang sama, kemudian membawakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian seseorang berpegang dan berpijak dengan hadis-hadis tersebut. Jadi biasanya kisah-kisah bukan untuk sebagai dalil, bukan untuk sebagai pijakan seseorang atau pegangan seseorang, tetapi kisah disebutkan untuk diambil ibrahnya. Sebagaimana disebutkan dalam pepatah, astaidu man itta'adha bi ghairihi. Astaidu man itta'adha bi ghairihi. Orang yang berbahagia, orang yang mendapatkan kebaikan adalah siapa yang mengambil pelajaran dari kejadian pada orang lain. As-sa'idu man itta'adha bi ghairihi. Seorang yang berbahagia, seorang yang mendapatkan kebaikan adalah siapa yang mengambil pelajaran untuk dirinya, dia ambil dari kejadian-kejadian yang menimpa orang lain. Sebaliknya, wasyaqiyyu, orang yang tidak berbahagia, orang yang mendapatkan keburukan, wasyaqiyyu man itta'adha bihi ghairuhu. Sebaliknya, orang yang tidak berbahagia, orang yang mendapatkan kejelekan adalah siapa yang orang lain mengambil pelajaran darinya. Siapa yang orang-orang yang lain mengambil pelajaran dari kejadian yang menimpa dirinya. Artinya dia sebagai pelajaran bagi orang lain. Maka ini orang yang tidak mendapatkan kebaikan. Tetapi orang yang mendapatkan kebaikan adalah siapa yang mengambil pelajaran dari kejadian yang menimpa orang lain. Oleh karena itu disebutkan kisah-kisah untuk diambil pelajaran, untuk diambil ibrah, kemudian kita pelajari dan kita ambil kebaikannya. Tayyib. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan dalam bab ini, at-tu'adah fil umur, seseorang tidak berburu-buru dalam segala urusannya, terkhusus dalam urusan-urusan yang menyangkut kebaikan atau kejelekan pada orang banyak, bukan hanya pada dirinya sendiri, maka terlebih lagi untuk dia menjaganya, tidak tergesa-gesa. As-sahabi, salah seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, pernah mengatakan sebuah ucapan yang bagus tentang at-tu'adah fil umur. Beliau mengatakan, innaha satakunu umurun mushtabihat. Innaha satakunu umurun mushtabihat, akan terjadi perkara-perkara yang mushtabihat, samar tentang kebenaran dan kesalahannya. Apakah hak ataukah batil, tersamarkan. Satakunu umurun mushtabihat, perkara yang seperti ini akan terjadi banyak, bukan hanya satu atau dua. Kata beliau radhiyallahu anhu, fa'alaikum bittu'adah, maka wajib atas kalian untuk bersikap tu'adah, tidak tergesa-gesa dalam menyikapi, tetapi tu'adah, al-hilm. Kata beliau radhiyallahu anhu menyebutkan faedah dari at-tu'adah, qala fa innaka an takuna tabi'an fil khair, sesungguhnya kamu apabila ternyata kamu menjadi pengikut kebaikan, fa innaka an takuna tabi'an fil khair khairun min an takuna ra'san fis syarr, lebih utama bagimu dibandingkan kamu menjadikan tokoh, menjadikan pemimpin, tetapi dalam hal keburukan, dalam hal kejelekan. Perkara yang bagus dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang anjuran untuk at-tu'adah dalam menyikapi segala macam perkara yang belum jelas kebaikan dan kejelekan. Karena kata beliau, Fa innaka an takuna tabi'an fil khair, jika kamu ternyata menjadi pengikut kebaikan, khairun min an takuna ra'san fis syarr, lebih baik bagimu dibandingkan kamu menjadi tokoh atau menjadi pemimpin tetapi dalam hal asyarr, dalam hal keburukan. Seseorang apabila dia melihat sesuatu yang belum jelas kebaikan dan kejelekannya, kemudian dia terburu-buru menyikapi, belum tentu sikap dia benar. Apabila ternyata sikap dia dalam menyikapi sesuatu yang belum jelas itu ternyata salah, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ada orang lain yang mengikutinya, melihatnya, dan kemudian ikut bersikap seperti sikapnya. Maka apa yang terjadi padanya? Yang terjadi adalah dia sebagai orang yang diikuti tetapi dalam hal keburukan. Sebaliknya, seseorang ketika bersikap dengan tu'adah sebagaimana anjuran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, melihat sesuatu yang belum jelas baikkan dan kejelekannya, dia kemudian menahan dirinya, tidak terburu-buru menyikapi, melihat, mencermati, atau kemudian dia bertanya kepada orang yang lebih mengetahui. Kemudian seseorang yang memahaminya, menyikapi dengan benar, kemudian dia mengikutinya, maka dia menjadi pengikut kebaikan, pengikut kebenaran. Itu lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan dia menjadi ra'san fisyar. Dan banyak sekali sebagaimana sudah kita lewati dalam bab tentang al-hilm dan juga yang berkaitan dengan ar-rifq dan yang semisalnya, pada bab-bab yang sudah kita pelajari tentang penjelasan at-tu'adah lebih panjang waktu itu, dan lebih banyak disebutkan asar-asar ataupun hadis-hadisnya. Dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan kisah, qala rahimahullahu taala haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Abu Hilal qala haddatsana Al-Hasan, disebutkan sanad oleh beliau sampai pada Al-Hasan. Yang dimaksud di sini adalah Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, salah satu ulama dari kalangan para tabi'in, min ulama'i at-tabi'in. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala menceritakan anna rajulan tuwfiya wa taraka ibnan lahu wa maula lahu. Anna rajulan tuwfiya wa taraka ibnan lahu wa maula lahu. Beliau bercerita bahwa ada seorang laki-laki meninggal dalam keadaan dia meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang maula. Ada bermacam-macam maula, di antara maula adalah orang yang dimerdekakan. Dahulunya dia seorang budak, indar rajul, an yakuna mamlukan indar rajul, di antara macam-macam maula adalah seseorang yang dulunya budak, an yakuna mamlukan indar rajul. Fa'ataqahu, kemudian seseorang memerdekakannya. Fayakuna wala'an lahu bil'itq, maka seorang budak yang dimerdekakan tadi menjadi maula bagi si orang yang merdekakan tadi. Maka ini salah satu bentuk al-wala, salah satu bentuk al-wala, yaitu seseorang yang memerdekakan melepaskan dia dari seorang budak. Di sini seseorang meninggal dalam keadaan dia memiliki seorang anak laki-laki dan maula, seorang yang telah budak yang telah dia merdekakan. Fa'awsa maulahu bibnihi. Maka seseorang yang meninggal ini dia mewasiatkan anaknya, anak laki-lakinya kepada maulanya. Awsa maulahu bibnihi, ay awsahu an yuhsina, awsa maulahu an yuhsina tarbiyata ibnihi. Dia mewasiatkan maulanya untuk berbuat baik, mendidik dengan baik anak laki-lakinya, menjaganya, mendidiknya dan seterusnya, mengajarkannya dan seterusnya, semua hal yang merupakan kebaikan untuk anak laki-lakinya. Diwasiatkan maulanya untuk menjaganya. Awsa maulahu bibnihi. Falam ya'luhu hatta adraka wa zawwajahu. Falam ya'luhu ay falam yaddakhir wus'an fi tarbiyatihi. Seorang maula ini ternyata dia tidak mendapatkan waktu atau tidak mendapatkan kesempatan untuk mendidik dengan baik dan menjaganya dan seterusnya. Hatta adroka ay hatta asbaha mudrikan balighan, sampai anak laki-laki ini menjadi seorang yang baligh, kemudian dia mudrikan, fahiman lil umur, bisa mengetahui, artinya dia sudah faham, mengetahui mana yang baik, mana yang benar, sudah baligh, sudah beranjak dewasa. Falam ya'luhu hatta adraka, dia tidak mendapatkan kesempatan untuk mendidiknya sampai anak laki-laki ini dewasa. Wa zawwajahu, kemudian maula ini menikahkannya. Maula ini menikahkan anak tersebut. Dijelaskan oleh para ulama, qauluhu wa zawwajahu di sini as-siyaq yadullu ala anna hadzal maula zawwajahu ihda maharimihi. As-siyaq yadullu ala anna hadzal maula zawwajahu ihda maharimihi. Kenapa dijelaskan seperti ini? Bahwa siyaqnya menunjukkan bahwasanya maula ini menikahkan anak laki-laki tadi dengan salah satu wanita yang merupakan mahram dari si maula ini. Mengapa para ulama menjelaskan seperti ini? Karena sesuatu yang ma'lum, sesuatu yang sudah jelas, bahwa seorang laki-laki tidak perlu dinikahkan. Dia bisa menjalani itu sendiri, tidak perlu dinikahkan. Lalu mengapa di sini disebutkan dengan lafaz falam ya'luhu hatta adraka wa zawwajahu, kemudian anak laki-laki ini dinikahkan? Para ulama menjelaskan maksud dari itu adalah maula tadi menikahkannya dengan salah seorang yang merupakan mahramnya, bisa jadi anaknya, anak perempuannya, saudarinya, atau yang semisalnya yang merupakan mahram dari maula tadi. Bukan artinya kemudian anak laki-laki ini dinikahkan dengan siapa, tidak, karena seorang laki-laki yang dewasa dia zawwaja nafsahu, dia menjalani itu sendiri, tidak perlu dinikahkan oleh seseorang. Falam ya'luhu hatta adraka wa zawwajahu. Faqala lahu jahizni atlub al-ilm. Jahizni atlub al-ilm fajahazahu. Setelah dia sudah menikah, kemudian pada suatu saat dia meminta kepada maula tadi untuk menyiapkan persiapan-persiapan untuk dia rihlah dalam rangka talabul ilm, fajahazahu, kemudian disiapkanlah persiapan-persiapan oleh maula tadi untuk kebutuhan rihlah untuk talabul ilm oleh anak tersebut. Fa'ata aliman fasa'alahu. Kemudian setelah dia mendapatkan persiapan-persiapannya, kebutuhan-kebutuhan yang dia butuhkan untuk rihlah beliau dalam rangka talabul ilm, ata aliman fasa'alahu, dia mendatangi seorang alim untuk meminta nasihat. Untuk meminta nasihat. Di sini para ulama menjelaskan, fihi fadilatu istisharati ahli al-ilm, terdapat keutamaan meminta pendapat seorang alim. Hatta walau kana fi talabil ilm, walaupun itu sesuatu yang sudah merupakan kebaikan, seseorang mau menuntut ilmu, jelas itu merupakan kebaikan, tetapi tetap ada di situ keutamaan meminta pendapat seorang yang alim. Bisa jadi dia diberikan nasihat, bisa jadi dia diberikan wasiat dalam talabul ilminya, dibimbing dia untuk memulai dari mana, apa dulu yang harus dia kedepankan. Sebagaimana di sini seorang anak kemudian diberikan wasiat nanti oleh seorang alim ini. Fa'ata aliman fasa'alahu, faqala, seorang alim mengatakan, idza aradta an tantaliq faqul li u'alimka, apabila kamu nanti hendak berangkat untuk talabul ilm, maka datanglah kembali ke sini, aku akan ajarkan kepadamu beberapa perkara yang mungkin bermanfaat untukmu. Idza aradta an tantaliq faqul li u'alimka, apabila kamu ingin pergi nanti, katakan kepadaku, beritakan kepadaku, u'alimka, aku akan mengajarkan kepadamu, memberikan kepadamu beberapa wasiat yang mungkin bisa kamu pegang. Qala fahadara minni al-khuruj fa'allamani. Sampai tiba waktunya aku hendak berangkat untuk talabul ilm, maka aku datang kepadanya kembali, kemudian beliau mengajarkan kepadaku, memberikan kepadaku wasiat-wasiatnya. Qala, wasiat dari seorang alim tersebut adalah, ittaqillaha wasbir wala tasta'jil. Ittaqillaha wasbir wala tasta'jil. Bertakwalah kamu pada Allah Subhanahu wa taala, sabarlah kamu dan janganlah kamu tergesa-gesa. Diberikan kepada anak tersebut tiga wasiat yang merupakan wasiat yang paling bagus. Wasiat untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus menjaganya, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan terus-menerus dia menjaganya, dan semua itu didasari dengan ilmu, dan dia lakukan dengan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, itulah takwa. Wasiat pertama yang diberikan oleh seorang alim kepadanya. Yang kedua adalah sabar. Ittaqillaha wasbir. Bersabarlah kamu. Sebagaimana diajarkan para ulama bahwasanya sabar mencakup tiga hal. Sabar dalam menjalani ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi segala macam ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sulit untuknya, yang berat baginya. Ittaqillaha wasbir wala tasta'jil. Kemudian nasihat yang ketiga yang merupakan pembahasan dalam bab ini adalah at-tu'adah. Wala tasta'jil. Janganlah kamu tergesa-gesa fi umurika kulliha, dalam segala urusanmu, tidak dikecualikan, tidak dikhususkan. Janganlah kamu tergesa-gesa dalam hal ini, janganlah kamu tergesa-gesa dalam perkara itu, tidak. Tetapi ittaqillaha wasbir wala tasta'jil. Janganlah kamu tergesa-gesa dalam segala urusan atau perkara yang kamu hadapi. Nasihat yang sangat bagus sebagaimana akan disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan dalam menyebutkan kisahnya di sini, qala Al-Hasan fi hadza al-khair kulluh. Dalam nasihat ini terdapat semua macam kebaikan. Dalam nasihat ini terkumpul seluruh macam kebaikan. Sana min Al-Hasan Al-Basri ala hadhihi al-wasaya al-thalath. Merupakan pujian dari Al-Hasan Al-Basri terhadap tiga wasiat ini. Ittaqillah, wasbir, wa la tasta'jil. Qala fi hadha al-khayru kullu. Faja'a wa la yakadu yansahunna. Innama hunna thalath. Al-Hasan Al-Basri melanjutkan dalam keadaan dia memuji bahwa ini merupakan tiga nasihat yang sangat bagus. Bersamaan dengan itu kata beliau, faja'a wa la yakadu yansahunna. Innama hunna thalath. Kata beliau, pemuda ini datang dengan terus-menerus mengingatnya. La yakadu yansahunna. Hampir-hampir dia tidak pernah melupakan sama sekali nasihat tersebut. Innama hunna salah. Ini merupakan tiga nasihat yang sedikit. Yuqalliluhunna Al-Hasan. Kata para ulama, di sini Al-Hasan Al-Basri yuqallil, menekankan sedikitnya dan singkatnya nasihat tersebut, tetapi fiha al-khairu kulluh. Terdapat semua kebaikan di dalamnya. Kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala melanjutkan kisahnya, menyebutkan tentang dampak dari nasihat yang sangat bagus tersebut. Beliau mengatakan, melanjutkan ceritanya, falamma ja'a ahlahu nazala an rahilatihi. Tatkala anak ini mendatangi keluarganya, maksudnya mendatangi rumahnya, turun dari kendaraannya, falamma nazalad dar idza huwa birajulin na'imin mutarakhin 'anil mar'ah. Tatkala dia masuk rumahnya, dia mendapati ada seorang laki-laki sedang tidur di dalam rumahnya, dalam keadaan istrinya juga sedang tidur di situ. Tetapi disebutkan di sini mutarakhin. Mutarakhin ay ba'idan anha. Bukan tidur bersama, tetapi dia mendapati ada seorang laki-laki yang tidur walaupun agak jauh dari istrinya, tetapi tidur di dalam rumah yang sama, di dalam rumahnya. Maka dia sangat kaget dan sangat marah melihatnya. Idza birajulin na'imin mutawakhin 'anil mar'ah. Disebutkan para ulama di antara syarahnya atau syarah dari kalimat tersebut, lam yastabin man huwa hadzal rajul. Anak laki-laki ini dia belum jelas atau tidak mengenali siapa laki-laki tersebut. Walakinnahu dakhalahu al-ghadab. Tetapi sudah dimasuki amarah pada dirinya. Dia masuk ke rumahnya, merasa kaget melihat ada laki-laki yang tidur di rumahnya, sedangkan istrinya ada di situ. Maka langsung saja dia marah dalam keadaan dia belum mengetahui siapa laki-laki tersebut. Qala wallahi ma uridu an antazir bihadha. Faraja'a ila rahilatih. kelanjutan kisahnya, dia mengatakan setelah melihat keadaan rumahnya tersebut, wallahi ma uridu an antazir, demi Allah tidak lagi ada yang butuh untuk ditunggu. Jelas-jelas ini merupakan orang lain di dalam rumahnya bersama istrinya. Faraja'a ila rahilatih, maka dia kembali ke kendaraannya. Raja'a ila rahilatihi, dia kembali hendak mengambil senjata atau pedangnya untuk kemudian dia membunuh laki-laki tersebut. Di sini disebutkan oleh para ulama, lihat betapa keadaan yang sangat sangat gawat sekali. Orang yang tidak memiliki ilmu, jahil, tidak memiliki itu ada, yang ada adalah al-ajalah, ketergesa-gesaan, keterburu-buruan, maka dia akan langsung menyikapi, kemudian langsung membunuh orang tersebut, atau mungkin sekalian dengan istrinya dia bunuh. Tetapi di sini dia berjalan. Falamma arada an ya'khudha as-saifa qala ittaqillaha wasbir wa la tasta'jil. Tatkala dia ingin mengambil senjatanya, dia mengingat nasihatnya, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, isbir, bersabarlah kamu, la tasta'jil, janganlah kamu tergesa-gesa. Teringat dengan wasiat tadi. Faraja'a, maka dia kembali dari kendaraannya, kembali ke tempat tadi, ke rumahnya. Dia meninggalkan senjatanya dan kembali ke rumahnya. Falamma qama 'ala ra'sihi qala ma antadhiru bihadha syai'an. Tatkala dia sudah dalam keadaan, sudah dalam tempat yang sama tadi di rumahnya, kembali mengucapkan ma antadhiru bihadha syai'an. Dalam keadaan seperti ini, apalagi yang aku tunggu? Jelas-jelas ini ada laki-laki di rumahku. Faraja'a ila rahilati, maka dia kembali kepada kendaraannya untuk yang kali keduanya. Falamma arada an ya'khudha sayfahu dzakarahu. Nah, kali ketiganya berarti. Yang pertama turun melihat, kemudian dia kembali untuk kedua kali, sekarang kembali lagi. Faraja'a ila rahilatihi falamma arada an ya'khudha sayfahu dzakarahu. Tatkala ingin mengambil senjatanya, dia kembali mengingat, dzakarahu ay dzakara hadhihi alwasiyah. Dzakara dzalika alwasiyah. Faraja'a ilaihi, maka dia kembali lagi untuk yang ketiga kalinya, lil marrati tsalitsah. Falamma qama 'ala ra'sihi istayqadha ar-rajul. Tatkala dia sudah berada di hadapan laki-laki tersebut, istayqadha ar-rajul, ternyata laki-laki tersebut bangun. Falamma ra'ahu wasaba ilayhi fa'anafahu wa qabbalahu wa sa'alahu wa sa'alahu. Tatkala sudah saling melihat, maka laki-laki tersebut ternyata menyambutnya. Anak laki-laki tersebut kemudian menyambutnya, bahkan memeluknya, menyiumnya, dan kemudian menanyakan tentang kabar-kabarnya. Artinya dia mengenali, setelah bangun laki-laki tersebut, ternyata dia mengenalinya. Arafahu annahu maulahu. Ternyata dia merupakan seorang maula tadi. Alladhi jahazahu li talabil ilm. Yang sudah memberikan persiapan-persiapan untuknya untuk talabul ilm. Wa zawwajahu, yang telah menikahkannya dengan salah seorang mahramnya. Dengan begitu jelaslah bahwa tidak ada sesuatu yang dia kagetkan lagi kalau ternyata itu adalah seorang maulanya yang merupakan mahram dari istrinya. Hilang sudah riba, keragu-raguannya, dan juga hilang sebab yang dia hampir membunuh laki-laki tersebut karena sebab tersebut. Setelah mengenalinya, falamma ra'ahu wa saba ilaihi fa'anaqahu wa qabbalahu wa sa'alahu, menanyakan tentang kabar-kabarnya, sudah saling berbincang. Qala ma asabta ba'di, maula tadi bertanya, ma asabta ba'di al maula yas'al al ghulam, ma asabta ba'di ay al maula yas'al al ghulam. Seorang maula tadi bertanya kepada anak laki-laki tersebut, ma asabta ba'di, apa saja yang terjadi setelah berpisah dariku pada waktu itu. Qala asabtu wallahi ba'daka khairan katsiran, telah terjadi pada diriku demi Allah Subhanahu wa taala setelah berpisah denganmu di waktu itu, terjadi padaku kebaikan yang sangat banyak sekali. Asabtu wallahi ba'daka khairan katsiran. Seperti apa khairan katsiran tersebut? Disebutkan di antaranya adalah kisah yang sedang terjadi. Asabtu wallahi ba'daka anni mashaitu al-lailata baina as-sayf wa baina ra'sika thalatha mirar. Terjadi pada diriku setelah berpisah denganmu, aku berbolak-balik antara pedang dan kepalamu. Mengambil pedang akan menebas, kemudian tidak jadi. Kembali mengambil pedang, ingin menebas, kemudian tidak jadi. Beliau menyebutkan ceritanya tersebut dalam rangka menjawab maula tadi bahwasanya dia telah mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat setelah dia berpisah dengannya. Dia melanjutkan, fahajazani ma asabtu minal ilmi an qatlik, menghalangiku. Naam, fahajazani ma asabtu minal ilmi an qatlik, apa yang aku dapatkan dari ilmu telah menghalangiku dari menebas lehermu. Artinya dengan ilmu dari seorang alim tadi yang menasihatkan, mewasiatkan kepadanya untuk ittaqillah wasbir wala tasta'jil tadi, benar-benar bermanfaat untuknya sehingga tidak terjadi apa yang akan terjadi, yaitu dia akan membunuh seseorang yang ternyata adalah maulanya sendiri. Di sini terdapat fadilatul ilm, fihi fadilatul ilm wa fadilatu talabil ilm. Barakallahu fikum. Ini merupakan kisah yang seorang mengambil pelajaran darinya. Benar-benar sesuatu yang sangat besar akan terjadi jika bukan karena at-tu'adah. Jika bukan karena at-tu'adah. Dan banyak sekali kisah-kisah yang lain antum dapati yang dinukil dari para ulama ataupun dari kejadian sehari-hari ataupun kejadian apapun. Seseorang yang berbahagia adalah man ta'adha bi ghairihi, seseorang yang mengambil pelajaran dari kejadian pada orang lain. Wasyaqiyyu man ta'adha bihi ghairuhu, seorang yang tidak berbahagia adalah dia yang orang lain justru yang mengambil pelajaran darinya. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hadis yang berikutnya, naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.